Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, yang wajib bagi kita, bagi seorang hamba, untuk terus-menerus dan senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, agar Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatan di atas kenikmatan yang ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah ta'ala seperti biasa kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari Risalah Manzumatil Ha'iyah karya Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah Ibni Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, disertai dengan syarah ataupun penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan pada pertemuan yang sebelumnya bait yang ke-28 terkait dengan al-iman bil qada wal qadar, beriman terhadap takdir, yang ini merupakan ruknun min arkanil iman, rukun dari rukun-rukun iman, yang tidaklah sah, tidaklah seorang dikatakan beriman tanpa dia mengimani al-qadha wal-qadar. Maka pada pertemuan di malam hari ini, kita masuk pada bait yang berikutnya yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah, yaitu bait yang ke-29. Qala rahimahullahu ta'ala, wala tunki wala tankiran jahlan nakiran wa munkaran walal hawdha wal mizana innaka tansahu. Kata beliau di bait yang ke-29 ini, wala tankiran jahlan, jangan engkau mengingkari dengan kejahilan, nakiran wa munkaran, tentang nakir wa munkar, yakni dua malaikat yang akan bertanya kepada mayat ketika telah diletakkan di dalam kubur. Walal haudha, demikian pula jangan engkau mengingkari al haud, telaga, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mizan, demikian pula al mizan, timbangan amal. Innaka tansahu, sesungguhnya engkau mendapatkan nasihat. Bait yang ke-29 ini masih terkait dengan arkanul iman, rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Wa huwa al-yaumul ladzi yakunu ba'da dunya. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari setelah kehidupan dunia. Wa huwa yaumul jazai wal hisab. Yaitu hari jaza, hari pembalasan dan hari perhitungan. Wa yaumuddin dan hari pembalasan. Sama. Yaumul jaza wal hisab wa yaumuddin. Naam. Yang mana kita senantiasa membaca di setiap rakaat di dalam sholat kita Maliki Yaumiddin. Naam. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai hari pembalasan. Wal imanu bihi ahadu arkanil imani sittah, dan keimanan terhadapnya, ya, terhadap hari akhir adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Ya. Rukun iman yang enam. Apa saja rukun iman, Hamzah? Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada, itu yang ketiga. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kedua, beriman kepada, belum, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, Hasan. Baik. Maka beriman terhadap hari akhir merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang enam. Allati ja'at fi hadithi Umar radhiyallahu anhu fi kiswati maji'i Jibril alaihi salam, yang disebutkan di dalam hadis Umar yang panjang dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, dan disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang kedua, hadis Jibril yang panjang, ketika Jibril menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman. Berilah, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yu'mina wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa hadhil arkanus sittatu taratan ta'ti jami'an fil Qur'an wa taratan ya'ti ba'dhuha. Dan rukun-rukun iman yang enam ini terkadang datang di dalam Al-Quran dengan menyebutkan seluruhnya, dengan menyebutkan enam-enamnya. Wata rotan yati ba'duha, dan terkadang disebutkan sebagiannya saja. Wa katsiran ma yatil imanu billahi wal yaumil akhir muqtarinain. Dan kebanyakan di dalam Al-Quran disebutkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir itu bergandengan. Beriman kepada Allah, al-imanu billah wal yaumil akhir. Naam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikian seperti di dalam hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, man amana billahi yaumil wal yaumil akhir. Barang siapa yang beraman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa qoulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, dan hari akhir. Digandengkan antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan terhadap hari akhir. Wa taratan ta'ti arkanul imani fil qur'ani mujtami'ah, dan terkadang di dalam Al-Quran disebutkan rukun iman itu disebutkan secara seluruhnya. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat ke-177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Laisal birra antuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinnal birra man amana billah wal-yaumil akhir wal-malaikatihi wal-kitabi wal-nabiyin. Bukanlah kebaikan itu kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat. Akan tetapi kebaikan adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan para malaikat dan kitab-kitab. Ini disebutkan secara bersamaan. Kemudian di dalam firman Allah taala surat Al-Baqarah ayat 285 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun." Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang mukmin. Semuanya mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya dan kepada kitab-kitab-Nya dan kepada rasul-rasul-Nya. Fal imanu bil yaumil akhir huwa ahadu arkanil iman man ankarahu kafar. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Nah, karena perkara ini beriman kepada hari akhir ya merupakan bagian dari agama minad din bidarurah. Nah, yang diketahui termasuk bagian dari agama secara darurat. Nah, ini semua orang tahu kalau hari akhir itu perkara yang memang harus diimani. Nah, baik dia seorang alim, seorang talabul ilm, maupun awamun nas, orang-orang awam sekalipun mereka faham tentang beriman kepada hari akhir. Sehingga yang mengingkari hari akhir, mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir. Faman qala innahu la yujadu ba'sun wa innama hiyal hayatud dunya fahasab fahuwa fahada kafirun. Barang siapa yang mengatakan sesungguhnya tidak ada hari kebangkitan dan sesungguhnya kehidupan ini hanya kehidupan dunia cukup. Ya. Selesai, seorang hidup di dunia, mati, khalas, selesai. Tidak ada di sana hari pembalasan. Tidak ada di sana hari perhitungan amal. Ya sudah, kalau sudah mati selesai. Nah, ini keyakinan sebagian ya, orang-orang ateis. Yang tidak mempercayai agama. Orang-orang komunis. Dan yang semisal mereka. Nah, atau sebagian aliran. Ya, orang-orang yang berakidah dengan akidah reinkarnasi. Adanya kehidupan setelah seorang itu meninggal, seorang itu mati, maka dia akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang lain. Ada yang dibangkitkan menjadi hewan, ya, ada yang dibangkitkan menjadi manusia yang lain, yang mereka istilahkan dengan reinkarnasi. Maka ini tidak beriman terhadap hari akhir. Fahada kafir, maka ini kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam walijma'il muslimin. Dikarenakan dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Walima huwa ma'lumun minad dini bidarurah, dan dia mendustakan perkara yang diketahui di dalam agama secara darurat. Nah, jadi perkara yang seorang itu tidak boleh jahil tentang perkara ini. Nah, tentang iman terhadap hari kiamat, ini seorang tidak diberi udzur kalau dia jahil, karena perkara yang memang sudah diketahui. Nah, fala syakka fi kufri man ankaral ba'tsa wan nusyur. Maka tidak ada keraguan tentang kafirnya orang-orang yang mengingkari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia setelah kematian. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. Orang-orang kafir mereka mengatakan ya la yubatsu, sungguh mereka tidak akan dibangkitkan. Ini perkataan orang kufar. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai nabi kepada mereka, bala tentu saja dan demi Rabbku, latu ba'asunna, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Nah, kemudian kalian akan diberikan berita tentang apa yang telah kalian amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mudah. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya, untuk membangkitkan, mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Nah, tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kita terhadap hari kebangkitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat menyebutkan permisalan hari kebangkitan seperti ya, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman, kemudian tanaman-tanaman tersebut musnah, kemudian ditumbuhkan lagi. Nah, menggambarkan perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yuqsima bi rabbihi annahu sayba'athu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan Rabb-nya bahwasannya mereka akan dibangkitkan. Nah, wa qauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala za'ama. Za'ama az-za'mu huwal kadzib. Yani firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, za'ama alladziina kafaru. Orang-orang kufar mereka menyangka, yakni mendustakan, allayyub'atsu. Mereka mendustakan bahwa mereka akan dibangkitkan. Nah, wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-An'am ayat ke-29, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka mengatakan, orang-orang yang mendustakan hari akhir, kata mereka, tidaklah kehidupan ini kecuali hanya kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kita akan dibangkitkan. Nah, ini perkataan sebagian mereka, orang-orang yang mendustakan hari akhir. Wa qalu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka mengatakan, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr, kecuali masa. Ini orang-orang yang mereka istilahkan dengan ad-dahriyah. Ya. Orang-orang dahriyah, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasannya kehidupan ini hanya sekedar perjalanan waktu saja, sudah. Manusia lahir, tumbuh, ya besar, tua, kemudian mati, sudah. Tidak ada yaumul hisab, tidak ada hari perhitungan, tidak ada hari pembalasan di sana, tidak ada surga, tidak ada neraka. Nah, ini dahriyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-35 sampai 37. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan orang-orang kufar yang mereka mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun." Aya'idukum, kata orang-orang kufar, apakah dia menjanjikan kepada kalian, yaitu para rasul tersebut, apakah dia menjanjikan kepada kalian bahwasannya apabila kalian telah mati dan kalian telah menjadi tanah dan tulang belulang, kalian akan dibangkitkan kembali? Hayhata hayhata. Nah, tidak mungkin dan tidak mungkin. Hayhat maknanya jauh, baid. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin lima tu'adun. Tidak mungkin apa yang dijanjikan kepada kalian, yaitu tidak mungkin apa yang telah disampaikan para rasul tersebut kepada kalian bahwa kalian akan dibangkitkan, itu tidak mungkin. In hiya illa hayatunad dunya, tidaklah ini kecuali hanya kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kita akan dibangkitkan. Banyak ya perkataan-perkataan seperti ini tentang hikayat perkataan orang-orang kufar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan hari kebangkitan. Hakadza maqalatul kufari qadiman wa hadisan. Demikianlah perkataan orang-orang kufar yang dulu maupun yang sekarang. Yunkirunal ba'ats. Mereka mengingkari kebangkitan, walaisa lahum hujjah. Yang mana tidak ada bagi mereka hujjah, tidak ada. Illa annahum yaqulun, kecuali mereka hanya mengatakan, kaifa yub'atsun nas idza matu wa saru turaban, fa hadza mustahil. Bagaimana manusia itu dibangkitkan apabila mereka telah mati dan mereka telah menjadi tanah? Fa hadza mustahil, ini perkara yang tidak mungkin, mustahil kata mereka. Ya, karena hanya bersandarkan kepada akal. Nah, ini orang-orang yang memang tidak ada keimanan sama sekali di hati mereka, tidak ada. Nah, maka mereka menganggap mustahil, orang-orang yang hanya mengedepankan akalnya saja. Nah, mereka orang-orang pintar, ya, orang-orang jenius. Nah, yang dalam perkara teknologi mereka adalah orang-orang yang maju, bisa menciptakan ini, bisa membuat ini dan itu, ya. Tapi dalam perkara iman, maka mereka nol. Ya. Dan pada hakikatnya mereka jahil. Nah, seorang yang tidak beriman kepada Allah, pada hakikatnya mereka adalah orang yang jahil. Walaupun mereka diberikan kejeniusan dalam perkara-perkara dunia. Qala, kemudian disebutkan di dalam surat yang lain, surat Yasin. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia berkata, ya orang kufar, seorang kufar, siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang dia telah hancur lebur? Siapa yang bisa? Nah, maka kata Syekh di sini, subhanallah, hum min qablu kanu ghairu mawjudin aslan. Nah, bagaimana mereka bisa mengingkari ini hari kebangkitan dan mempertanyakan, ya, berdasarkan akal mereka? Padahal mereka sebelumnya itu tidak ada. Kok tidak mikir sampai ke situ? Bagaimana mereka sebelumnya tidak ada kemudian bisa menjadi ada? Apakah mereka tidak berpikir? Summa khalaqahumullahu jalla wa ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Falladzi khalaqahum fil awwalil amr qadirun min babil aula min babi aula ala i'adatihim. Maka zat yang telah menciptakan mereka di awal sekali, yang sebelumnya mereka tidak ada, kemudian mereka menjadi ada, maka dialah yang mampu terlebih lagi untuk mengembalikan mereka setelah mati. Nah, kenapa mustahil? Ini menunjukkan akal-akal mereka adalah akal-akal yang lemah. Ini akibat mengedepankan akal. Nah, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dia membuat permisalan bagi kami dan dia melupakan asal penciptaannya. Dia mengatakan, ya, orang kafir tersebut, مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Siapa yang bisa menghidupkan tulang setelah dia hancur lebur? Ya. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Katakanlah kepadanya, sesungguhnya yang menghidupkannya, yang menghidupkan tulang belulang tersebut adalah yang telah menjadikan mereka, menghidupkan mereka di awal sekali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ciptaannya itu maha mengetahui. Wal Qur'anu mamlu'un minar raddi ala munkiril ba'ts. Maka Al-Qur'an itu penuh ya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang bantahan orang-orang yang mengingkari al-ba'ats, kebangkitan. Nah, wa aidan, demikian pula, lau lam yujad ba'atsun wa jazaa'un 'alal a'mal lakana khalqul khalqi 'abatsan. Seandainya tidak ada hari kebangkitan, demikian pula hari balasan terhadap amalan-amalan, tentunya penciptaan hamba ini akan sia-sia. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Kaifa yakhluquhum wa ya'maluna al-a'mal as-salihah aw al-a'mal al-kufriyah thumma yamutuna wa yutrakun? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka? Nah, dan mereka beramal dengan amal yang soleh atau amal yang kufur. Kemudian mereka mati dan mereka dibiarkan begitu saja. Tidak diproses, tidak dibangkitkan, tidak diberi balasan. Hadza la yaliqu bi adlillah. Ini tentunya tidak sesuai dengan keadilan Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasannya kami menciptakan kalian abasan, sia-sia, ya, main-main. Nah, wa annakum dan bahwasannya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah kalian mengira seperti itu? Fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala penguasa yang hak. Ta'alallah an hadza, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari perkara ini, yaitu dari perkara yang sia-sia. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang sia-sia. Nah, fallahu jalla wa ala la budda an yab'atsan nasa wa yumayyizul mu'minina minal kuffari wa yujaziyal mu'minina bi imani. Wa yujaziyal mu'mina bi imani. Maka Allah jalla wa ala itu sudah mesti, sudah tentu akan membangkitkan manusia dan membedakan kaum mukminin dari orang-orang kufar, dan akan membalas kaum mukminin dengan keimanan mereka dan membalas orang-orang kafir dengan kekufuran mereka. Nah, kaum mukminin akan dibalas, ya, dengan balasan al-jannah. Sementara orang kufar, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dibalas dengan dimasukkan ke dalam an-nar. Nah, kulluhum. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatilan." Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan batil. "Dzalika dhannul ladzina kafaru." Demikianlah persangkaan orang-orang kufar. "Fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Maka celakalah mereka orang-orang kafir dari api neraka. Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihat kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar? Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh itu sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, atau apakah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang fujjar, orang-orang yang jahat? Sama? Tentunya tidak sama. Masing-masing akan dibalas sesuai dengan amalannya. Nah, kalau tidak ada balasan, untuk apa seorang berbuat kebaikan? Nah, ini sudah perkara yang fitrah, secara fitrah. Kulluhum yamutuna wa la yub'atsuna wa la yujazuna 'ala amalihim hasya wa kalla. Apakah mereka semuanya mereka akan mati dan tidak akan dibangkitkan, demikian pula tidak akan diberi balasan terhadap amal mereka? Maka kata saya di sini, hasya wa kalla. Nah, sungguh tidak mungkin, ya, sangat jauh persangkaan yang demikian. Nah, thumma innallaha haddada al-kuffara wal musyrikin wal usata bi annahum sayarji'una ila rabbihim wa yuhasabuna wa yujazuna fadalla ala anna al-ba'sa la budda min. Kemudian sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang kufar dan orang-orang musyrik dan ahlul ma'asi bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka dan mereka akan dihisab dan akan dibalas. Nah, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadalla 'ala anna al-ba'ts la budda min. Maka di sini menunjukkan bahwasannya hari kebangkitan itu sudah pasti datangnya. Wa annahu ka'inun la mahallah, dan bahwasanya itu akan terjadi dan mesti terjadi. Wa dunya darul amal. Nah ini. Dan dunia ini adalah tempat untuk beramal. Jadi dunia bukan darul mustaqir. Bukan tempat untuk menetap. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing, gharib. Nah, bagaimana seorang asing yang dia mungkin sedang berada di tempat atau di negeri yang bukan negeri dia, ya? Bagaimana kira-kira? Apakah dia akan merasa murtah di situ? Tenang? Ya, tentunya tidak. Seorang yang merasa asing, seorang guroba asing yang bukan berada di tempat kampungnya, misalnya jauh dari keluarga, jauh dari istri dan anaknya. Nah, tentunya dia akan merasa tidak akan berlama-lama dia berada di tempat tersebut. Nah, sekedar kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dia untuk berada di tempat tersebut, sudah itu saja yang dipenuhi. Kemudian balik pulang. Ya, tidak menetap. Tidak kemudian dia, ya, misalnya membuat rumah, nah, bermegah-megah, bermewah-mewah di situ, tidak. Karena dia tahu itu bukan tempat dia. Nah, maka kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian, engkau di dunia, seakan-akan kalian asing, aw'abiri sabil, atau seperti orang yang sekedar singgah di bawah pohon, orang sekedar lewat saja. Nah, ini perumpamaan dunia. Nah, ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Abdullah bin Umar beliau menasihatkan. Nah, apabila seorang berada di waktu pagi, maka jangan dia menunggu waktu sore. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kalian berada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Idza amsaita fala tantadhiris shabah. Apabila kalian berada di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Nah, ya, maka segera ambil, segera beramal. Nah, untuk mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat. Maka dunia adalah darul amal, tempat untuk beramal. Nah, beramal apa? Beramal untuk bekal seorang hamba untuk dia nanti menghadapi kehidupan akhirah. Nah, sehingga seorang hamba beramal di dunia ini hendaknya dia meniatkan untuk mencari bekal. Ya. Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi kita diperintahkan untuk berbekal. Nah. Wal akhirah darul jaza, sementara akhirah darul jaza. Nah, hari pembalasan akan dibalas. Dan akhirah itu adalah hari yang mana seorang menetap padanya, yaitu kekal di dalamnya. Nah, sehingga apa yang sering disebutkan oleh sebagian mereka, bahwasannya apa? Seorang itu harus seimbang antara perkara dunia dan akhiratnya. Nah, ini sebenarnya perkataan yang tidak bisa direalisasikan. Nah, ya, karena mereka sebagian orang-orang awam apabila melihat para thalabul ilmi yang kerjanya cuma belajar saja, duduk saja di masjid belajar, enggak ada kerjaannya. Nah, kerjanya cuma taklim saja katanya. Itu bagaimana? Ya, makannya gimana, rezekinya gimana? Nah, ini mereka tidak paham. Ya. Nah, karena kita dunia dan akhirat harus seimbang. Ini tidak mungkin. Bagaimana dunia dan akhirat diseimbangkan? Dari kalau kita pikir saja, di dunia kita hidup berapa tahun, di akhirat kita hidup berapa tahun, apakah harus seimbang 50%-50% yang dicari? Itu tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah. Ya. "Wa bataghi fi ma ataka Allah." Carilah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari negeri akhirah. "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan janganlah engkau melupakan bagian bagimu di dunia ini. Nah, kebanyakan orang hanya mengambil potongan yang kedua ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa bagianmu di dunia. Akhirnya apa? Mereka bersemangat dalam mencari dunia. Dalilnya apa? Kita diperintahkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Padahal mereka menyia-nyiakan perkara akhirah. Perkara akhirat. Ya. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama disebutkan apa? Perintah untuk mencari perkara akhirah. Yuwa bataghi fi ma ataka Allah, carilah. Jadi yang diperintahkan kita adalah mencari, ya, beramal berbekal untuk akhirah. Ini yang diperintahkan. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa. Nah, ya, kalau dari konteks kalamnya, ya, bagian dunia itu hanya sekedar saja berarti. Kalau kita hanya diperintahkan wala tansa, jangan lupa. Kalian juga punya bagian di dunia yang kadang kalian butuh. Nah, seperti yang disebutkan, diungkapkan oleh sebagian para ulama, jadikanlah dunia ini seperti, ya, WC. Nah, ada seorang yang betah di WC? Tidak ada. Ya, semewah apapun WC-nya. Nah, kecuali WC-nya, ya, dikasih tempat tidur mungkin, enggak tahu. Ya. Nah, tapi keumumannya seorang tidak mungkin dia betah di dalam WC. Walaupun WC-nya WC yang paling mewah sekalipun. Nah. Hadhihi hikmatullahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bil yaumil akhir yastamilu 'alal imani bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Dan beriman kepada hari akhir itu mencakup keimanan terhadap apa-apa yang terjadi setelah kematian, min su'alil malaikaini fil qabr, berupa pertanyaan dua malaikat di dalam kubur, wa min 'adzabil qabri au na'imihi, demikian pula beriman terhadap azab kubur dan kenikmatannya. Wa min al-qiyami min al-quburi wal lil ba'si lil hasyri wal wuqufi fil mahsyar, demikian pula beriman terhadap hari kebangkitan dari kubur untuk dibangkitkan dan dikumpulkan, lil wuquf, untuk mereka dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Wa ma yajri ba'da dzalik, dan apa yang terjadi setelah itu. Jadi mencakup, ya, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan apa yang terjadi setelah hari kiamat yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang mutawatir dari Alkitab wa sunnah. Fayajibu al-imanu bidzalik. Maka wajib untuk seorang beriman terhadap perkara yang demikian. Baik, mungkin azan terlebih dahulu. Fadhal al-muazzin yu'adzin. Baik. Sini ada sedikit pertanyaan. Namun sebelum itu, Anda hendak meralat sedikit dari apa yang Anda sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya terkait pertanyaan tentang kelompok Muhammadiyah. Ya. Anda sebutkan kemarin bahwasannya Muhammadiyah yang pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dikatakan pernah belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini keliru, ya. Nah, keliru, sabak lisan. Karena masa beliau dengan masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu jauh. Ya, ini tidak semasa. Tapi yang jelas Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, dia terpengaruh dengan pemikiran yang dibawa oleh seorang yang bernama Muhammad Rashid Ridho yang kita sebutkan kemarin, ya. Yang mana Muhammad Rashid Ridho ini yang dia dikatakan adalah seorang pembaharu, pemikir Islam, ya, modern yang pada awalnya pemikiran Muhammad Rashid Ridho ini itu mengarah sedikit ke pemikiran sunnah, pemikiran ahlu sunnah. Dia adalah seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang ahli dalam bidang hadis, ya, dan dia juga mengidolakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Oleh karena itu tulisan-tulisan dia di majalah Al-Manar, ya, itu sebagiannya dipuji oleh para ulama karena di situ dia membantah alul bid'ah seperti Syiah dan yang lainnya. Ini Muhammad Rashid Ridho. Dan sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya awal sekali beliau terinspirasi dengan ilmu hadis adalah setelah beliau membaca majalah Al-Manar karya Muhammad Rashid Ridho. Akan tetapi Muhammad Rashid Ridho ini dia memiliki pemikiran yang tanakut, ya, pemikirannya tanakut. Oleh karena itu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi radhiyallahu taala beliau mengatakan hadza rajul amruhu ajib. Orang ini, ya, perkaranya sangat aneh. Di satu sisi dia mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Di sisi lain dia banyak terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh guru-guru dia, yaitu Muhammad Abduh, demikian pula Jamaluddin Al-Fughani, ya, seorang tokoh yang dikenal Aqlani, Mu'tazili, seorang Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akalnya, yang dikatakan mereka adalah pembaharu Islam, rujukan orang-orang Ikhwanul Muslimin, Jamaluddin Al-Fughani, Muhammad Abduh, dan yang semisalnya, yang mereka itu banyak mengingkari permasalahan-permasalahan akidah, ya, hadis-hadis ahad mereka ingkari, seperti hadis mereka meragukan hadis tentang dajjal, turunnya dajjal mereka meragukannya, ya. Demikian pula mereka Muhammad Rashid Ridho dia juga mengingkari adanya mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di zaman beliau, yaitu ketika bulan terbelah di zaman beliau. Demikian pula Muhammad Rashid Ridho ini seorang yang tidak meyakini adanya jin. Ya, dia mengatakan jin ini adalah bakteri. Jin itu adalah bakteri mikroba. Ya, bakteri-bakteri kecil. Jadi bukan makhluk halus, bukan makhluk gaib jin. Nah, ini kepercayaan dia. Nah, sehingga tidak benar kalau dia dikatakan seorang salafi, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang. Oleh karena itu Syekh Mukbil mengatakan ana bariun min salafiyati Muhammad Rashid Ridho. Saya berlepas diri dari salafiyahnya Muhammad Rashid Ridho. Ya, karena banyak pemikiran yang menyimpang. Ya, yang kata Syekh Mukbil banyak pemikiran dia yang membuat bulu kuduk kita merinding. Yang sangat jauh dia untuk dikatakan sebagai seorang salafi. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang merupakan muassis pendiri dari Muhammadiyah itu banyak mengambil pemikiran dari Muhammad Rashid Ridho yang memang awalnya mereka, ya, dakwahnya itu tujuannya apa? Memerangi taklid, memerangi khurafat, memerangi bid'ah. Nah, memerangi kesyirikan itu awal dakwahnya memang. Tapi ya, di masa perjalanannya itu banyak terjadi penyimpangan, apalagi mereka adalah suatu organisasi ormas yang berjalan di atas politik. Jadi dakwah mereka politik. Belum lagi tokoh-tokoh mereka yang banyak sebagiannya itu adalah orang-orang yang merupakan pemikir Islam liberal. Sebagian orang-orang Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam jaringan Islam liberal jil. Nah, sehingga Muhammadiyah tidak berjalan di atas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini ada pertanyaan, apakah Asy-Syaikh Badruddin adalah seorang salafi? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullah khairan wa antum jazakumullah khairan. Wallahu a'lam, ana tidak tahu di sini siapa yang dimaksud dengan Syekh Ahmad Badruddin. Nah, belum tahu siapa. Nah, ini pertanyaan dari anak-anak ini. Afwan, Ustaz, ana mau tanya, apakah boleh main PS, strip, warnet? Baik. Jawabannya jelas ya. Main PS ini perkara yang sia-sia. Ya, sementara kita diperintahkan untuk ya menjaga waktu, apalagi PS ini banyak kemudaratannya. Play syaitan, ya kan? PS, play syaitan, permainan syaitan. Nah, atau warnet. Ya, warnet ini apa maksudnya? Warnet dalam artian internet, ya internet itu sendiri seperti pisau. Ya, tergantung untuk apa digunakan. Tapi kalau zaman sini warnet biasanya adalah tempat bermain game ya, warnet biasanya. Maka tidak diperbolehkan. Apakah ada tuntunan dari Nabi tentang mengambil untung dari barang yang kita jual? Nah, yang jelas selagi mengambil untung ya tidak berlebihan, maka dibolehkan. Ya, mengambil untung. Tidak mengapa seorang untuk mengambil untung dari apa yang dia jual, selagi tidak berlebihan. Nah, masih dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh mengadu ikan cupang? Tidak boleh ya. Mengadu ikan cupang tidak diperbolehkan. Mengadu hewan ini tidak boleh karena merupakan kezaliman. Ya. Dan apa balasan orang yang mengadu ikan cupang? Kalau balasannya secara khusus yang disebutkan di dalam nas, wallahualam, mana enggak tahu ya. Tapi yang jelas ini kezaliman, yang mana seorang yang menzalimi, ya, seorang yang zalim akan dibalas sesuai dengan perbuatan zalimnya. Nah, akan dibalas sesuai dengan perbuatan zalimnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.